Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita ke fasal yang baru, masih bicara tentang hukuman atau akibat dosa dan maksiat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min uqubatiha annaha takhunul 'abda ma yakunu ila nafsihi. Annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Dosa dan kemaksiatan itu mengkhianati pelakunya di saat dia sangat butuh kepada dirinya. Ketika dirinya sangat sangat butuh, justru dikhianati. Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Wa a'lamun nasi a'rafuhum bidzalika 'ala at-tafsil wa aqwahum wa qiyasuhum man qawiya ala nafsihi wa iradatihi fasta'amalaha fima yanfa'uhu wa kaffaha amma yadurruh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, setiap orang kita masing-masing itu butuh untuk mengenal, untuk memahami apa yang bermanfaat, apa yang merugikan bagi kita. Dan baik dalam urusan ma'isyah, ma'asi, dalam artian di sini maksudnya dalam kehidupan urusan dunia kita, maupun untuk kepentingan akhirat, kita butuh tahu apa yang bermaslahat, yang mengandung maslahatan, yakni mendatangkan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, dalam urusan agama dan urusan dunia. Orang yang paling tahu adalah orang yang paling mengenal hal-hal tersebut secara terperinci, apa yang dia butuhkan. Dia adalah dikatakan orang yang paling alim. Wa aqwahum, dan yang paling kuat. Wa aqyasuhum, dan yang paling cerdas dari mereka adalah man qawiya ala nafsihi wa iradatihi. Yani orang-orang yang kuat terhadap nafsu dan keinginannya. Lalu dia gunakan nafsu dan keinginannya itu di dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada dia, dan dia menahannya dari hal-hal yang merugikan dia. Ini orang yang kuat. Dia tahu kepentingan dirinya. Dia bisa menggunakan nafsunya dan keinginannya, dia kendalikan untuk hal-hal yang berguna dalam urusan ma'asyi, dalam urusan dunia, dalam kehidupan dunia, untuk urusan dunianya dan juga untuk urusan akhiratnya. Paling tinggi, paling berilmu adalah orang yang paling paham masalah ini secara rinci. Wa bidzalika tafawatat ma'arifun nas wa himamuhum wa manaziluhum. Nah, dalam perkara seperti ini manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda pemahamannya, ma'rifatnya, berbeda-beda kedudukan mereka, berbeda pula cita-cita dan tujuan-tujuan mereka. Himmah mereka juga berbeda. Ada yang cita-cita yang penting jadi. Ada mereka yang ya, tidak sekedar, kalau sekarang ini para tulab, mereka yang punya himmah tinggi, enggak cukup, dia enggak merasa puas dengan hanya jadi selesai di mahad. Punya keinginan, dan itu didorong dengan kemauannya yang kuat untuk belajar sungguh-sungguh, doa, beramal dia, kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah mewujudkan cita-citanya, ingin duduk dengan ulama misalnya, belajar. Pasti akan Allah kabulkan. Dan Allah Maha pemurah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu pasti akan dibimbing, digiring oleh Allah. Terlihat tuh. Dan ini mereka berbeda-beda. Belajar pun juga demikian. Ada orang yang hanya sebatas dia yang penting hafal. Ada yang mereka mungkin hafalannya kurang kuat, tapi dia berusaha untuk mampu untuk menganalisa. Tidak punya kesempatan untuk menghafal, tapi paham. Fa'arafu man kana arifan bi asbabis sa'adati wasyaqawah. Orang yang paling tinggi ma'rifatnya adalah orang yang paling yang tahu tentang berbagai sebab kebahagiaan dan kesengsaraan. Sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan, lapangnya hati, terisi dengan iman, takwa, tunduk kepada Allah, dan tahu sebab-sebab yang mendatangkan kesengsaraan. Wa arsyaduhum, dan yang paling lurus di antara mereka adalah man athara hadhihi ala hadhihi. Adalah orang yang paling kuat dalam mementingkan perkara-perkara tersebut dari ini. Artinya dia lebih tahu bagaimana mementingkan, mendahulukan kepentingan untuk urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Kama anna asfahahum man akasal amra. Sebagaimana orang yang dianggap paling dungu, paling bodoh, paling dangkal pikirannya, atau bahkan juga enggak punya akal, orang yang membalikkan perkara ini. Mereka yang terpaku dengan kehidupan dunia. Sehingga Allah katakan mereka itu bahkan lebih jelek. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lah orang-orang yang membalikkan keadaan. Mestinya mereka dahulukan kepentingan akhirat, tapi mereka lebih cukup dengan dunia. Wal ma'asi tahunul abda ahwaja ma kana ila nafsihi fi tahsili hadzal ilmi. Maksiat akan mengkhianati pelakunya di saat-saat dia sangat butuh perkara tersebut untuk dirinya dalam upaya mendapatkan ilmu-ilmu ini. Dia dikhianati oleh kemaksiatan di saat dia butuh tahu apa sih yang bermanfaat untuk dia. Punya semangat, punya keinginan untuk belajar misalnya, sering tidak dapatkan apa-apa. Wa itharil hadzil asrafil ghalil daim alal haddi al khasisil adnal munqati. Dan maksiat itu pun juga mengkhianati hamba, pelakunya, di saat-saat dia sangat butuh untuk mementingkan, mendahulukan perkara yang lebih mulia, lebih utama, yang lebih mahal, lebih kekal daripada perkara-perkara yang murah, yang rendah dan fana. Fatahjubuhu dzunubu an kamali hadzal ilmi. Dosa-dosanya membuat dia terhalang dari ilmu tersebut. Kalaupun tahu, ya'lamuna zahiral hayat. Cuma sekedar tahu lahiriah tentang kehidupan. Kalaupun dia tahu tentang ilmu itu, hanya sebatas dia tahu. Tidak ada kemampuannya untuk melaksanakan. Terhalang dari kesempurnaan ilmu tersebut. Makanya banyak nanti, mungkin sudah kita lewat, orang-orang yang mereka itu sampai pada tingkatan juga mau hafal, punya ilmu, tapi la yujawizu hanajirahum. Tidak sampai ke dalam jantung-jantung mereka. Wa anil istighali bima huwa aula bihi wa anfa'u lahu fid daraini. Nah, dosa-dosa tersebut menghalangi dia dari menyibukkan diri kepada sesuatu yang lebih utama dan lebih bermanfaat bagi dia untuk urusan dunia dan akhiratnya. Jadi malas untuk menyempurnakan padahal sudah tahu. Sibukannya dengan ya seleranya, dengan maksiat yang dia lakukan. Fa idza waqa'a fi makruhin wahtaja ila takhallusi minhu khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuhu. Ketika dia jatuh dalam perkara-perkara makruh yang tidak disukai, yang dibenci, dia butuh ingin lepas dari perkara tersebut, dia dikhianati oleh hatinya. Dia dikhianati oleh nafsunya dan dia dikhianati oleh anggota tubuhnya. Ya. Ingin lepas tapi kok berat. Ya. Jiwanya selalu tertarik. Fakana bimanzilati rajulin ma'ahu saifun qad ghasyahu sad'u wa lazima qirabahu. Sama seperti orang yang punya pedang tapi sudah kelamaan dan karatan pedang itu sehingga tak bisa dicabut. Lama di sarung. Bihaitsu la yanjadibu ma'a sahibihi idza jazabahu. Tidak bisa ditarik oleh pemiliknya yang memegangnya ketika dia butuh untuk menariknya, mengeluarkan pedang tersebut. Fa'arada lahu aduwwun yuridu qatlah. Lalu dia didatangi oleh musuh yang ingin membunuhnya. Fawada'a yadahu 'ala qa'imi sayfihi wajtahada liyukhrijah falam yakhruj. Fadahamahul hadu wa dhafira bihi. Ketika musuh itu datang, dia letakkan tangannya di gagang pedang dan dia berusaha untuk mencabut, tapi tidak tercabut pedang tersebut. Akhirnya dia didahului oleh musuhnya yang lalu membunuhnya. Mati sia-sia. Wa kadzalika al-qalbu. Demikian pula hati. Yasda'u bidzunubi wa yasiru muskhanan bil marad. Demikian pula keadaan hati yang bisa berkarat karena dosa-dosa dan akhirnya menjadi lemah karena sakit, karena penyakit yang dideritanya. Fa idza ihtaja ila maharabatil adu bihi lam yajid ma'ahu syai'an. Ketika dia butuh memerangi, menghadapi musuh, pemilik itu ingin menghadapi musuh dengan hatinya, dia tidak mendapati apapun bersama hati tersebut. Kosong hati itu untuk melawan musuhnya. Wal abdu imma yuharibu wa yusawilu wa yuqdimu biqalbih wal jawarihu taba'un lil qalbi. Dan hamba itu sebetulnya ketika dia berperang itu, dia berperang dan menyerang dengan hatinya, dia maju dengan hatinya, sedangkan anggota tubuhnya itu hanya mengikuti. Orang itu kalau dia punya keberanian itu di dalam hatinya, jiwanya berani, hatinya berani, mentalnya kuat, musuh sebesar apapun dia tidak akan takut, dia akan berani datang, dia akan berani maju. Fa idza lam yakun inda malikiha quwwatun yadfa'u biha famadhannu biha inda adami malkiha. Maka ketika tidak ada pada malkiha, raja tubuh itu tidak punya kekuatannya untuk menolak dengan kekuatan tersebut, untuk menyerang dengan kekuatan tersebut, untuk membela diri, kira-kira apa yang terjadi ketika dia tidak, sama sekali tidak punya raja, mati rajanya. Wa kadzalika an-nafsu fa innaha takhbuthu bisyahawat wal ma'asi wa tad'ufu 'an an-nafsa al-mutma'innah. Yani maksud oleh beliau adalah nafsul mutma'innah, jiwa yang tentram. Ini menurut sebagian ulama, jiwa manusia itu adalah demikian, ada yang baginya 3, ada yang baginya 2. Nah, ada yang menyatakan itu semua jiwanya satu, tapi ketika dia terjatuh terus, ya, ada nafsunya ini didorong oleh amarahnya, kemudian kalau dia sudah menyesali tumbuh ada lawamah. Ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga itu. Baik. Qala rahimahullah, wa kadzalika nafsu, demikian pula nafsu manusia. Dia akan menjadi rusak, menjadi kotor karena syahwat dan kemaksiatan, dan juga akan menjadi lemah. Wa in kanatil ammaratu taqwa wa tata'assadu. Dan kalau misalnya dia adalah mungkin nafsu itu ammarah, taqwa tata'assadu. Kalau dia adalah nafsu ammarah, maka nafsu ammarah itu akan menjadi semakin kuat dan buas. Wa kullama qawiyat hadhihi dha'fat tilka. Ketika yakni nafsu ammarah itu semakin kuat, maka nafsu mutmainnah pun akan semakin lemah. Fayabqal hukmu wat tasarruf lil ammarah. Maka akhirnya yakni hukum, keputusan dan pengendalian itu berada di tangan nafsul ammarah. Dialah yang mengatur. Padahal dia adalah ammaratun bisu, yang selalu mengajak kepada kejelekan. Kalau sudah yang mutmainnah lemah, tidak ada lagi rasa tentram. Warubbama matat nafsuhul mutmainnah mautan la yurtaja ma'ahu hayatun. Dan bisa jadi mati nafsul mutmainnahnya dengan kematian yang tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Fahada mayitun fil barzakh ghairu hayyin fil akhirati hayatan yantafi'u biha. Yang seperti ini adalah kematian di alam barzakh, bukan kehidupan di akhirat dengan hayat, tidak bisa hidup di akhirat dengan kehidupan yang bisa diambil manfaatnya. Bal hayatuhu hayatun yudraku bihal alam, yudriku bihal alama faqat. Kalaupun hidup, hidupnya itu hanya hidup untuk merasakan kepedihan semata. Wal maksud annal abda idza waqa'a fi siddatin aw qurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu amma huwa anfa'u syai'in lahu. Sebagai gambaran, ini sebagai contoh untuk artinya kita menilai keadaan masing-masing. Ketika dia jatuh ke dalam, ini orang yang sudah biasa maksiat, ketika jatuh ke dalam kesulitan, petaka, berbagai musibah, hatinya berkhianat, lisannya pun berkhianat, apalagi anggota tubuhnya, menjauhi dia, menyeret dia untuk menjauh dari apa yang bermanfaat bagi dia. Tidak lagi sabar hati itu. Lisan mulai sambat, keluh kesah, mengumpat, meratap. Nah, sampai pada tingkatan mungkin kekufuran bisa terjadi. Dan jawarihu mungkin menampar-nampar muka, merobek-robek baju, menjambak rambutnya, menarik-narik rambutnya, atau mungkin waliyadzubillah bunuh diri. Atau kalau tidak bunuh diri, dapatkan petaka, dapat mungkin urusan ma'isyahnya ataupun apa namanya waliyadzubillah, seperti yang sering kita baca, mungkin dia larikan ke narkoba ataupun mabuk-mabukan. Fala yanjadibu qalbuhu litawakkul 'ala Allah Ta'ala. Hatinya tidak bisa tertarik, tidak bisa diseret untuk bertawakal kepada Allah. Panik. Akhirnya depresi. Darahnya naik tinggi. Dan sebagian di antara mereka gila atau bunuh diri. Wala ya in walal inabati ilaihi wal jam'iyyati alaihi. Hati itu tadi tidak bisa pula kembali kepada Allah dan terpusat ingat kepada Allah. Wat tadarru'u tadallul wal inkisar baina yadayhi, tidak lagi bisa tunduk, tidak lagi bisa merendahkan diri, menghinakan diri, tidak lagi bisa luruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. tidak bisa dia merasakan lebur, ya, pasrah total kepada Allah, tidak bisa. Yang ada akhirnya putus asa. Wala yutawi'uhu lisanuhu lidzikri. Lisannya tidak mau patuh untuk dia berzikir, menyebut, memuji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak lagi mampu keluar ucapan-ucapan yang jelek, meratap, menyebut-nyebut, atau bahkan nuding-nuding cari kambing hitam. Gara-gara ini. Wa inda karahu bilisanihi lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi. Kalaupun tersebut terucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi hatinya tidak menyatu. Fayan habisu al-qalbu 'ala lisan bihaitsu yu'thiru dzikra. Wa la yanhabisu al-qalbu wal lisanu 'ala al-madhkur. Hatinya terpusat, terikat kepada lisan, di mana dia mementingkan zikir. Memang zikir yang terpusat hanya lafaz. Yang diperhatikan oleh hati itu adalah lafaz, bukan kepada al-madhkur, yang diingat, yang disebut, yakni Allah. Bal in dzakara aw da'a dzakara biqalbin lahin sahin ghafil. Kalaupun dia mengingat, menyebut, berdoa, bahkan dzakara biqalbin ghafil lahin sahin ghafil, dia hanya menyebut dengan hati yang lalai, hati yang lahin sahin, bermain-main, tidak. Itu ketika musibah seperti itu. Tapi sebetulnya juga ketika bahkan dalam, nah, yang dia coba ini, gambaran ini bisa juga mungkin dibawanya sholat, tapi tidak ter. Yang dia ingat, yang dia fokus bukan madkur yang dia sebut ketika dia membaca Rabbil Firli, ketika dia membaca Alhamdulillah, ketika dia membaca Iyyaka Na'budu, atau ayat yang dia baca, yang dia hafal. Fokusnya cuma lafaz ayat tersebut, bukan maksudnya, bukan makna ayat itu, bukan kepadanya ini zat yang dia puji, yang dia berdiri di hadapan, yang dia ingat. Walau arada min jawarihi an tu'inahu bi ta'atin tadfa'u anhu wa lam tanqad lahu wa lam tutawi'hu. Dan ketika dia ingin anggota tubuhnya membantu dia untuk taat, tadfa'u anhu, justru menolak, tidak mau tunduk dan tidak mau mematuhi dia. Sholat pun jadi asal-asalan. Yang penting segera selesai. Nah, kalau dalam musibah seperti tadi, bisa jadi na'udzubillah. Wa hadza kulluhu atharu dzunubi wal ma'asi. Ini semua adalah akibat, buah dari dosa dan kemaksiatan. Kaman lahu jundun biyadfa'una anhul a'da. Seperti orang yang punya pasukan yang membela dia dari musuh-musuhnya. Fa ahmala jundahu wa dayya'ahum wa adha'afahum. Lalu dia gambarkan, beliau gambarkan seperti seorang raja yang punya pasukan untuk membela dia, menolong dia dari musuh-musuhnya. Tapi raja tersebut ahmala jundahu wa dayya'ahum wa adha'afahum. Dia telantarkan, dia sia-siakan, dia bikin mereka lemah, tidak dilatih, tidak diberi ransum untuk memperkuat tubuh mereka, tidak diberikan waktu yang cukup untuk mereka bekerja atau beristirahat. Wa qata'a akhbarahum, dia putuskan ketika mengirim pasukan, dia putuskan berita dari mereka. Tsumma arada minhum inda hujumil adu alaihi an yastafrighu wus'ahum fid daf'i anhu bighairi quwwah. Kemudian dia menginginkan ketika muncul datang serangan musuh, dia ingin mereka menghabiskan semua kesungguhan, kemampuan mereka untuk membela dirinya, tapi tanpa kekuatan karena sudah dibikin lemah. Hadza wa thamma amrun akhwafu min dzalika wa adha minhu wa amar. Ini baru seperti itu. Ini gambaran kiasan. Nanti beliau akan ceritakan bahwa pertempuran kita, rahasia pertempuran kita itu akan diterangkan oleh beliau. Bagaimana syaitan berupaya untuk menjatuhkan, menghancurkan manusia itu dari semua, masuk dari semua tapal-tapal batas yang tidak terjaga. Ada perkara yang lebih menakutkan, lebih dahsyat dan lebih pahit dari itu. Wahuwa an yahunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidar wal intiqal ilallah. Wa'niyadzubillah. Yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan dan lebih pahit dari itu adalah ketika hati itu mengkhianati dia. Di saat lisan itu juga mengkhianati dia. Di saat-saat dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kondisi manusia ketika itu sangat-sangat lemah. Warubama yata'adzar alaihin nutqu bisyahadah. Dan sering terjadi, akan ini terjadi apa, kesulitan untuk mengucapkan syahadatan, persaksian kalimat tauhid yang Rasulullah katakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata sulit, dan banyak saudara-saudara kita bahkan dari kalangan muslimin yang sulit untuk mengucapkan ini. Kalau orang kafir enggak usah ditanya. Kaum muslimin pernah melihat orang yang sakaratul maut yang tidak pernah sholat, luar biasa mengerikan. Nah, dulu tetangga kos. Nah, luar biasa. Nah, berulang kita minta. Nah, subhanallah. Kama syahadan syahadan nasu kathiran minal muhtadirin asobahum dalik. Sebagaimana disaksikan manusia, banyak orang yang dalam keadaan sakaratul maut mengalami itu. Hatta qila lahum, attaqila li ba'dihim, sampai dikatakan bahkan berulang, qul la ilaha illallah faqala ha ah. Pernah dengar seperti ini? La astati'u an aqulaha. Dalam kondisi yang seperti ini dia enggak mampu lagi untuk berkata seperti ini. La astati'u an aqulaha, cuma keluar ha ah. Sakit. Pernah ngerasakan sayatan satu silet halus? Sakitnya sakaratul maut itu dirasakan oleh Rasulullah seperti 200 sayatan pedang. Sakit yang beliau rasakan 2 kali lipat dari umatnya. Beliau minta sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sakitnya. Kalau orang kafir itu seperti bulu-bulu domba basah di belit kawat-kawat besi berduri, besi-besi yang berduri seperti apa namanya, bulu panah itu, itu dibelitkan di bulu domba itu, kemudian ditarik sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? Kulit, bulu, daging mungkin juga lepas. Itu orang kafir. Orang mukmin seperti air yang mengalir dari pipa masuk ke gelas, atau dari ceret masuk ke gelas perlahan. Itu pun sudah berkeringat dahinya. Dan itu pun seperti sayatan-sayatan pedang. Dan itu kondisi yang sangat-sangat lemah. Keadaan manusia sangat lemah itu ketika dia baru lahir ke dunia dan ketika dia akan berangkat dari dunia. Kondisi yang sangat lemah. Dan itu di situ sangat-sangat rentan. Qala waqila li akhar qul la ilaha illallah faqala syahrikh ghalabtuka. Yang biasa main catur, hati-hati. Thumma qada. Ini nama-nama bidak catur, master, pion, skak, ya. Catur, catur Jawa, catur Cina, catur Eropa sama. Akibat permainan-permainan ini melalaikan. Waqila li akhar qul la ilaha illallah faqala ya rubba qailatin yawman qad wa qad ta'ibat. Kaifat tariqu ila hammamin min jab. Ini punya kisah. Punya kisah mengerikan. Dia ingin mengincar, berbuat jahat terhadap seorang gadis remaja yang sedang cari tempat di mana toilet umum. Toilet umum ternyata yang ditanya ini punya rumah pintunya mirip dengan toilet umum itu. Dan yang ada punya ada nama Hammam Minjab. Dia tunjuk ke rumahnya, masuk gadis ini. Tapi cerdik. Ini gitu, kita ini butuh makan. Saya tidak bawa apa-apa. Dia keluar, orang ini cari makanan tanpa mengunci pintunya, tanpa juga mengikat. Kemudian setelah orang itu pergi, gadis ini pun pergi kembali ke rombongannya. Dia pulang ke rumah, dia lihat ternyata mangsanya, calon korbannya sudah hilang. Dia cari keliling pasar sambil menanyakan, mengucapkan kalimat ini sampai mati. Kalau sebentar saja lumayan, tapi ini jadi kalimat terakhir. Thumma qada, saking ini jahatnya. Wa qila li akhar qul la ilaha illallah fa ja'ala yahdi wa bil ghina. Ketika diucap minta untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia mulai melantunkan nyanyian dengan musik. Wa yaqulu tatana, ini nama-nama nada sampai mati. Wa qila li akhar dalik fa qala ma yanfa'uni ma taqul wala ada ma'siyatan illa raqibtuha thumma mata wa lam yaqulha. Ada juga dikatakan, diceritakan, beliau yang dapat cerita. Ucapkanlah la ilaha illallah, enggak ada gunanya untukku apa yang kamu katakan itu. Tidak satu pun yang tidak aku tinggalkan satu maksiat melainkan aku pasti kerjakan. Lalu dia mati, tidak mengucapkan apapun sama sekali. Wa qila li akhir dhalika fa qala wa ma yughni anni wa ma arifu anni salaitu lillahi salatan wa lam yaqulha. Enggak ada gunanya, enggak bisa menyelamatkan aku. Aku enggak tahu aku pernah salat untuk Allah satu salat pun apa tidak. Aku enggak pernah salat sekalipun kepada Allah. Wa lam yaqulha. Wa qila li akhir dhalik faqala ana kafirun bima taqul wa lam yaqulha wa qada. Ini lebih jelek. Aku kafir dengan apa yang kamu ucapkan. Sama sekali tidak mampu untuk mengucapkan. Wa qila li akhir dhalik faqala kullama aradtu an aqulaha wa lisani yumsiku anha. Setiap aku ingin mengucapkannya, lisanku tercekat, enggak bisa berbicara, berkata apapun. Mau mengucapkan la, sampai di situ dah berhenti lagi. Pernah lihat juga yang seperti ini kan? Belum. Kalau ada berita, ada yang sakit, diminta untuk menyanyi apa sakratul maut, lihat. Untuk kita jadikan pelajaran, kita jangan sampai. Para sebagian ulama kita, Syekh Sa'di menyebutkan man asya'ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia mati di atasnya. Terbiasa terus, maka itu akan menjadi penutup. Wa man mata ala syai' bu'itsa fihi. Yang mati di atas sesuatu, dia dibangunkan, bangkitkan kembali dalam keadaan seperti itu. Bagaimana matinya? Nasallallahu alaihi wasallam. Qala wa akhbarani man hadara ba'd al-shahadin 'inda mautihi. Faja'ala yaqulu lillahi falsun lillahi falsun lillah hatta qada. Nah. orang yang biasa membuang, mengeluarkan duitnya, membelanjakan uangnya, ataupun mungkin menakar atau menilai duitnya. Selalu dia mengatakan lillahi falsun hatta qada. Wa akhbarani ba'du tujjar an karabatin lahu annahu tazara wa huwa indah wa ja'alu yulaqinunahu la ilaha illallah wa huwa yaqul hadhihi alqit'a wa rakhisa hadha mushtara jayyid hadha kadha hatta qada. Terlalu sibuk dengan berdagang, lupa dengan Allah. Akhirnya ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ditalkin dengan la ilaha illallah, yang terlontar adalah ucapan dia di tempat perdagangan. Kalau dia jadi kasir pun juga seperti itu, kalau dia sampailah lalai. Subhanallah. Kam syahadan nasu min hadha ibaran. Maha suci Allah, betapa banyak yang pelajaran-pelajaran yang disaksikan oleh manusia terkait dengan hal ini. Walladhi yakhfa alaihi min ahwalil muhtadirin a'zam wa a'zam. Dan yang masih samar, tersembunyi, yang belum tersingkap, yang belum banyak diketahui orang juga, itu jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak dan lebih hebat keadaan-keadaan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Takutnya dia ditunjukkan kalau dia ahlul nar, na'udzubillah, jadi ditunjukkan tempat duduknya di neraka. Yang dia lihat adalah malaikat-malaikat yang membawa kafan dan peralatan-peralatan, semua perlengkapan jenazah dari neraka. Tafadhal, mungkin nanya mu'adhan dulu. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala fa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihnihi wa quwwatihi wa kamali idrakihi qad tamakkana minhu syaitan wa ista'malahu fi ma yuriduhu min ma'asillah wa qad aghfala qalbahu 'an dhikrillah wa 'attala lisanahu 'an dhikrihi wa jawarihahu 'an ta'atihi fa kayfa adh-dhannu bihi 'inda suquti qawah. Ini harus betul-betul dipertimbangkan. Ketika dalam keadaan kuat saja, hadir dihnu, otaknya masih bekerja, kekuatannya masih cukup, daya tangkapnya masih sempurna, syaitan bisa mengalahkan dia sehingga menyeret dia kepada apa yang diinginkan oleh syaitan, jadi kemaksiatan kepada Allah. Dalam keadaan seperti sekarang, belum lagi dalam keadaan sakit, belum dalam keadaan sakaratul maut, bisa dikerjain oleh syaitan, bisa ditunduki oleh syaitan, ditunggangi oleh syaitan. Dia bikin hati kita lalai dari zikrullah. Dia bikin lisan kita kosong dari menyebut nama Allah. Dia buat anggota tubuh kita lepas bersih dari taat kepada Allah. Gimana kira-kira ketika kekuatan itu sudah tidak ada lagi? Gimana ketika otak itu sudah tidak bisa jernih lagi? Sudah jadi sangat-sangat lemah dalam kondisi yang seperti itu. Nah, ini bahayanya juga. Maka juga Rasulullah mengingatkan untuk memanfaatkan, dari hadis Ibnu Umar itu, untuk memanfaatkan masa-masa sehat sebelum datang masa-masa sakit, masa-masa senggang luang sebelum datang masa-masa sempit, banyak kesibukan, terutama antum para talabah. Talibat juga masuk dalamnya. Nah, di saat-saat yang kuat, sehat, bisa dikerjain oleh syaitan. Gimana dalam keadaan lemah seperti itu? Mau yakin bahwa akan bisa? Nanti kan bisa tobat. Siapa yang menjamin bisa hidup keluar dari majelis ini? Fakaifa dhannu bihi inda suquti quwahu wa istighali qalbihi wa nafsihi bima huwa fihi min alamin naza'. Dalam kondisi lagi sibuknya hati dan jiwanya merasakan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kalau sudah terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Tidak ada teman yang bisa masuk menemani. Waliyadzubillah kalau di rumah sakit Nasara. Dibaptis. Bisa masuk. Pernah kejadian seperti itu. Ya, saat-saat seperti itu dibahas. Saya tidak tahu, tapi memang ada yang cerita demikian. Nah, itu bahayanya kita di situ. Nah, dalam kondisi sangat lemah. Imam Ahmad pernah dalam kondisi seperti ini, ya, menjelang tiba-tiba beliau mengatakan lamma. Sudah beliau tutup mukanya. Dan beliau berkata, tahu-tahu lama. Anaknya dan beberapa sahabatnya yang dengar di situ kaget. Ada apa wahai ayahanda? Iblis datang. Dia berkata kepadaku, najauta minni ya Ahmad. Kamu selamat ya Ahmad. Lama, belum. Sampai sekarang belum. Belum. Di saat-saat seperti itu, kalau Imam Ahmad mengatakan naam, terbawa itu umpan syaitan. Ada ujub. Itu dalam kondisi sangat lemah. Dalam kondisi yang kuat saja kita bisa terjungkal oleh syaitan, jatuh dalam kemaksiatan, diseret oleh dia, ditunggangi oleh dia. Gimana dalam keadaan lemah? Saat-saat merasakan sakit. Waliyadzubillah kalau sebabnya mungkin kecelakaan atau penyakit. Tidak ada yang mendampingi. Atau kalaupun mendampingi juga tidak bisa apa-apa. Waqad jama'a syaitanu lahu kulla quwwatihi wa himmatihi. Syaitan betul-betul mengumpulkan semua kekuatan dan kemauannya. Wa hasyadahu alaihi bijami'i ma yaqdiru alaihi liyanala minhu fursatahu. Dia betul-betul gabungkan, dia betul-betul curahkan semua kemampuannya, daya upayanya yang dia mampu untuk meraih, memanfaatkan peluang. Fa inna dzalika akhirul amal. Karena itu adalah akhir amalan. Dan ingat kita, innamal a'mal bil khawatim. Fa aqwa ma yakunu 'alaihi syaitanu dzalikal waqt. Dan yang paling kuat setan pada kesempatan adalah kepada kesempatan itu untuk menghadapi manusia. Berani jamin kematian kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wa adhafu ma yakunu huwa fi tilkal hal, dan yang paling lemahnya kondisi kita adalah dalam kondisi seperti itu. Faman tura yaslam ala dzalik. Kira-kira menurut Anda siapa yang bisa selamat? Fahunaka, maka di sinilah Allah menyatakan sebagaimana firman. Beliau nukilkan firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia juga di akhir dalam kehidupan akhirat. Wa yudillahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Rabb kamu, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala itu Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Famatura yaslam ala dalik. Siapa kira-kira menurut Anda yang selamat? Innamal a'malu bil khawatim. Qala fa kaifa yuwaffaqu li husnil khatimah man aghfala Allah subhanahu qalbahu an dhikrihi wa taba'a hawahu wa kana amruhu furta. Bagaimana dia mendapatkan taufik untuk husnul khatimah, orang yang Allah lalaikan hatinya mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya dan perkaranya menjadi terbengkalai sia-sia. Fa'idun man qalbuhu ba'idun minallahi ta'ala. Sangat-sangat jauh untuk dapatkan taufik orang yang hatinya jauh dari Allah. Wa ghafilun inda muta'ab anhu, muta'abbidun li hawahu, asirun li syahwatihi. Lalai dari Allah, menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Menghambakan diri bagaimana? Sujud dia, salat dia untuk hawa nafsunya, rukuk dia tidak. Dia turuti selera-seleranya. Tawanan bagi syahwatnya. Walisanuhu yabisun an dzikri. Lisannya kering dari mengingat Allah. Jawarihuhu mu'attalatun an ta'atihi. Anggota tubuhnya pun lepas bersih dari taat kepada Allah. Mustaghilatun bima'siyati, sibuk bermaksiat kepada Allah. Ba'idun an hadha an yuwaffaqa lil khatimati bil husna. Jelas-jelas sangat jauh orang yang seperti ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Walaqad qata'a khawful khatimati zuhural muttaqin. Rasa takut akan akhir penutup ini sudah mematahkan punggung orang-orang yang bertakwa, membuat mereka tidak lagi berani untuk tidur lelap di malam hari. Wa ka'annal musii'ina adh-dhalimina qad akhadhu tawqi'an bil aman. Sementara kita yang selalu berbuat jelek, zalim, seakan-akan sudah mendapatkan stempel keamanan, jaminan keamanan dari Allah. Kan saya hafal Al-Quran, belajar ilmu agama, kan saya da'i, ustaz, saya ulama. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita. Rasulullah pun sangat takut. Qala rahimahullah, amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im. Apa kamu punya sumpah jaminan atas kami yang sampai kepada hari kiamat? Artinya punya tanggung, punya sesuatu yang Allah dengan itu membuat mereka aman. Kamakil sebagaimana dikatakan, ya aminan ma'akubuhil fi'li minhu ahl, ataka tawqi'u amnin anta tamlikuh. Wahai orang yang merasa aman dengan jeleknya perbuatanmu, merasa aman dari kejelekan itu, atau merasa aman dari Allah, apakah telah datang kepadamu tawqi' amnin, jaminan keamanan, engkau menguasainya, engkau memilikinya. Jama'ta syai'aini amnan wattiba'a hawa. Kamu mengumpulkan dua perkara, ya, rasa aman dan tetap mengikuti hawa nafsu. Hada wa ihdahuma fil mar'i tuhliku. Yang salah satunya saja itu sudah menghancurkan kamu. Rasa aman itu saja sudah bikin kamu celaka. Mengikuti hawa nafsu saja itu sudah bikin celaka, apalagi dua-duanya. Wal musinuna ala darbil makhawif. Qad saru wa dhalika darbun lasta taslukuh. Orang-orang yang selalu berbuat baik itu dalam kebiasaan merasa takut. Tatajafa junubuhum, dan mereka juga merasa takut. Yad'una rabbahum bil bil nam raghaban wa rahaba. Mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan penuh harap dan rasa takut. Saru dhalika wa dhalika darbun lasta taslukuh. Mereka telah menempuh, dan itu kebiasaan mereka, sementara kamu tidak punya, tidak menempuh jalan itu. Farrabta fi zar'i, kamu telantarkan, kamu berbuat remeh ketika menanam. Waqtal badri, di saat mestinya kamu menabur benih. Min safa, karena kebodohanmu. Fakaifa inda hasadin nasi tudriku, bagaimana mungkin ketika orang memanen kamu mau dapatkan panen apa? Hada wa ajabu syai'in fika zuhduka fi daril baqa bi aishin sawfa tatruku. Yang menakjubkan, yang lebih menakjubkan lagi pada dirimu itu adalah sikap zuhudmu. Merasa tidak butuh dengan negeri akhirat, negeri yang abadi. Dengan memiliki kehidupan yang pasti engkau pasti tinggalkan. Manis safih idan billahi anta amil maghbunu fil bai'i ghubnan sawfa yudriku. Nah, sekarang siapa yang dungu, siapa yang bodoh tentang Allah? Kamu atau orang-orang yang bangkrut tapi dia bisa masih mengejar kerugiannya dalam perdagangan? Sekarang dia bangkrut, urusan niaga, maisha dia rugi, tapi masih bisa dia kejar. Mana yang lebih rugi? Engkau yang safih tentang Allah, tidak mengerti tentang Allah, atau dia? Akibat ketidaktahuan itu, kamu tidak peduli, dan merasa aman, dan tetap mengikuti hawa nafsu. Inilah keadaannya. Ya mungkin kita, makhluk yang zalim dan jahul, dan Allah tadi sudah menyebutkan yang dinukil oleh beliau, wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah mau berbuat apa yang dia kehendaki. Di mana kita makhluk yang zalim dan jahul ini? Zalim kepada Allah, syirik, mungkin kita sudah selamat dari syirik besar. Syirik akbar, syirik asgharnya, ucapan-ucapan kita, untung ada ini, untung kalau tidak ada dokter, kalau tidak ada ini, kalimat-kalimat seperti ini masih terlontar pada kebanyakan orang. Atau mungkin kita juga masih. Belum lagi zalim terhadap Allah yang bukan syirik akbar nasgar, maksiat kita masih, apalagi maksiat kepada sesama, zalim terhadap sesama. Di mana kita? Nah, ini hal-hal yang seperti ini membuat kita mesti betul-betul para thalabah, walaupun belum banyak buat dosa, jangan kira ya, dengan hafalan Al-Quran itu bisa jadi rusuh, jadi surat sakti, merasa aman. Ya, ingat gambaran yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan yang jelek. Disebutkan dalam riwayat, laisa lil mu'min matalus saw. Ini mungkin perkataan seorang rawi, entah Imam Ahmad atau yang lain, menyebutkan laisa lil mu'min matalus saw. Tidak ada bagi orang yang beriman itu perumpamaan yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah untuk selalu terjaga dan dikokohkan hati kita sampai kita menghadap kepada Allah. Subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.